Mas. Aku ngerti. Apa sing kok rasane? Lorone atimu lan ajure batinmu. Nyawang aku kudu sesandingan karo wong liya. Tak jaluk tulung pangapuran aku. Dudu niat atiku nglarani atimu, Kang Mas. Senajan tos liramu orang duri rokoku, nanging ati lan batinku mung kanggo seliramu, Mas. Sepisan maneh tak jaluk sepurane, lilo ra lilo seliramu kudu.